إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله جل وعلا في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس معاشر المسلمين جماعة سيدان جمعة رحمني ورحمكم الله جميعا Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita kenikmatan yang begitu banyak. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita pemberian dan anugerah yang beraneka ragam macamnya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Karena saking banyak dan beragamnya kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Sampai-sampai Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quranul Karim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan jikalau kalian wahai segenap umat manusia ingin untuk menghitung kenikmatan dari Allah azza wa jal, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan dapat untuk melakukannya. Kita semua tidak akan bisa untuk menghitung kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala, mulai dari kenikmatan yang kita anggap kecil hingga kenikmatan yang besar sekalipun. Mulai dari kenikmatan yang Allah berikan selama kita berada di dalam rahim ibunda kita hingga hidup kita saat ini. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di antara kenikmatan besar yang Allah berikan kepada kita, kepada bangsa kita, adalah nikmat menjadi orang-orang yang hidup di tempat yang aman. Menjadi orang-orang yang hidup di tempat yang tentram, di tempat yang nyaman, di tempat yang damai. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, kehidupan manusia tidak akan bisa untuk dipisahkan dari keamanan, kenyamanan dan kedamaian. Dengan keamanan, kenyamanan dan kedamaian, maka seseorang akan bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan khusyuk, dengan semaksimal mungkin, dan dengan keamanan itu pula roda kehidupan akan berjalan dengan baik dan aktivitas masyarakat akan berjalan sesuai dengan harapan. Ikhwan fiddin barakallahu fikum. Keamanan adalah sebuah kenikmatan yang besar. Karena itulah dahulu para nabi dan rasul mereka meminta, memohon kepada Allah Jalla wa'ala agar menjadikan daerah, wilayah tempat yang mereka tinggali sebagai daerah yang aman dan tentram. Sebagai contoh, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, beliau berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Rabbij'al hadha baladan amina. Ya Allah, jadikanlah tempat ini. Ya Allah, jadikanlah wilayah dan daerah ini, yaitu kota Makkah, sebagai tempat yang aman, sebagai wilayah yang aman, sebagai daerah yang aman. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di antara wujud kenikmatan, keamanan dan kedamaian, kenyamanan yang Allah berikan kepada bangsa kita adalah nikmat kemerdekaan. Kemerdekaan adalah sebuah kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dahulu para pendahulu negeri ini mereka menuangkan di dalam pembukaan undang-undang dasar negeri ini, mereka mengatakan atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Kemerdekaan yang sedang kita rasakan saat ini, kemerdekaan yang dirasakan oleh bangsa kita semua ini, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, adalah semata-mata pemberian dari Allah Azza wa Jal, adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mustahil negara kita menjadi negara yang merdeka jikalau itu tidak dikehendaki dan tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merdekanya bangsa kita ini, merdekanya kita semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebuah kenikmatan yang patut dan wajib untuk kita syukuri bersama. Bersyukur dengan hati kita masing-masing, dengan meyakini bahwa ini adalah semata-mata pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diberikan oleh Allah Azza wa Jal melalui tangan para pejuang bangsa ini yang telah berjuang mati-matian dengan jiwa dan raga mereka demi kemerdekaan yang diidam-idamkan. Bersyukur kepada Allah Azza wa Jal dengan lisan kita, dengan memuja dan memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersyukur dengan anggota badan kita, dengan memanfaatkan dan mengisi kemerdekaan dengan amalan-amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Kemerdekaan bangsa ada sesuatu yang diraih dengan begitu susah. Mereka pejuang-pejuang negeri ini telah menghiasi perjuangan mereka dengan tetesan darah, tetesan keringat, dan tetesan air mata. Mereka mempertaruhkan jiwa dan raga mereka semua demi tujuan yang sama, yaitu kemerdekaan bangsa Indonesia. Mereka tidak menghitung-hitung berapa jumlah harta yang mereka keluarkan, dan mereka pun tidak merasa sayang dengan terbunuhnya mereka demi perjuangan bangsa ini. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka kita sebagai putra bangsa ini wajib untuk bersyukur, berterima kasih atas apa yang telah mereka persembahkan untuk bangsa ini. Kita mendoakan mereka dengan kebaikan, dan kita pun mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang penuh dengan kebajikan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Mengisi kemerdekaan bukan hanya dengan gegap gempitanya warna bendera yang berkibar. Mengisi kemerdekaan ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah bukan hanya dengan menghiasi depan rumah kita dengan umbul-umbul yang berwarna-warni. Mengisi kemerdekaan ikhwani fiddin azani wa azzakumullah bukan hanya sekedar sebatas acara seremonial saja. Mengisi kemerdekaan bangsa kita ikhwani fiddin azani wa azzakumullah bukan dengan mengadakan perlombaan-perlombaan yang minim dengan pendidikan dan moral. Mengisi kemerdekaan bukan dengan pergelaran musik yang mempertontonkan lekak lekuk tubuh perempuan biduan yang minim akan busana. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Mengisi kemerdekaan pun bukan dengan cara menghambur-hamburkan harta dengan acara dalam acara yang sia-sia. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Mari kita merenung sejenak. Acara-acara yang mungkin sering untuk dilakukan oleh sebagian dari anak bangsa ini, mereka mengadakan acara-acara yang kurang bermanfaat, kurang bermakna, penuh dengan canda tawa, sukacita, tertawa-tertawa tanpa dosa, tanpa beban, dengan jumlah dana yang demikian besar mereka keluarkan untuk acara tersebut. Sementara di daerah yang lain, saudara-saudara kita sebangsa di tanah air, mereka sedang dilanda bencana. Entah berapa kerugian yang telah mereka dapatkan. Entah berapa di antara mereka yang terluka. Entah berapa di antara mereka yang telah kehilangan keluarganya. Entah berapa di antara mereka yang telah kehilangan tempat tinggalnya ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah. Akankah kita tega di tempat yang berbeda kita tertawa-tawa menghambur-hamburkan harta yang sejatinya sangat dibutuhkan oleh mereka semua untuk sekedar makan dan mempertahankan hidup mereka. Sebutlah ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudara kita yang baru saja tertimpa bencana, di daerah Lombok, Nusa Tenggara Barat. Berapa kerugian yang ada pada mereka, baik berupa fisik ataupun non-fisik. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kalau seandainya kaum muslimin sadar akan itu, kalau seandainya kita semuanya membuka mata dan ikut merasakan betapa pedihnya keadaan mereka saat ini, betapa butuhnya mereka atas uluran tangan kita dan bantuan kita. Kalau seandainya uang yang kita hambur-hamburkan untuk acara yang kurang bermanfaat itu dan kurang bermakna itu, kita kumpulkan dan kita donasikan kepada mereka berapa miliar atau bahkan berapa triliun yang bisa untuk dipergunakan demi membantu saudara-saudara kita. Logikanya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau seandainya satu desa saja dari desa yang kita tempati mengumpulkan uang sebanyak 1 juta rupiah, berapa desa yang ada di Kabupaten Cilacap ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dan berapa desa yang ada di bumi pertiwi ini dari Sabang sampai Merauke, berapa juta uang, berapa miliar uang, bahkan berapa triliun uang yang bisa untuk kita gunakan untuk meringankan beban-beban mereka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Namun kita terkadang lebih memilih untuk sesuatu yang sifatnya menyenangkan walaupun hanya sementara, dan tidak merasakan, tidak merasa iba dan tidak merasa peka dengan kepedihan yang sedang dirasakan oleh saudara kita. Ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah. Terkadang kita pun mengisi kemerdekaan ini dengan berfoya-foya dengan acara lomba-lomba yang tidak atau kurang bermakna, kurang bermanfaat ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan naudzubillah perlombaan yang kadang-kadang kurang bermoral. Ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Terkadang pula di dalam acara tersebut terselip mukhalafah syar'iyyah, pelanggaran-pelanggaran terhadap syariat Islam. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Berapa banyak perempuan yang keluar dalam acara tersebut dengan pakaian yang minim, dengan busana yang minim, belum lagi menggunakan wangian dan parfum yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhtilat antara laki-laki dan perempuan. Nabi alaihi salatu wasallam ayyuma mar'atin mengatakan ayyuma mar'atin fa ista'tarat thumma kharajat min baitiha thumma marra ala qaumin liyajidu ri'aha fahiya zaniyah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, siapapun dari kalangan perempuan yang menggunakan parfum di rumahnya, kemudian dia keluar dari rumahnya dan melewati sekerumunan 6 kaum laki-laki, dan kaum laki-laki itu mendapatkan bau parfum dari perempuan tersebut, maka Nabi menyebutnya sebagai perempuan yang zaniyah, sebagai perempuan yang pezina. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Belum lagi terkadang di dalam acara tersebut, barakallahu fikum, terkadang sebagian orang melalaikan sholatul jamaah. Mereka terlalaikan dengan acara-acara yang menggembirakan hati mereka. Dentuman musik yang bertalu-talu melalaikan mereka dari memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan musik itu lebih bermanfaat dan lebih menyenangkan dan lebih menenangkan hati mereka dibandingkan dengan kumandangan azan yang diserukan di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagian lagi bahkan tidak memperhatikan, tidak mengindahkan, mengabaikan sholat itu sendiri. Bukan hanya tidak mengerjakan sholatul jamaah, akan tapi sampai pada derajat tidak mengerjakan sholat. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Bukankah kemerdekaan ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala? Bukankah kemerdekaan ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala? Tidakkah kita mengisinya dengan amalan-amalan yang mendatangkan keridhaan, yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak dengan mengisi dengan amalan-amalan yang mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Aku ulu qouli hadza wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita berpikir jernih Bukankah dahulu mereka, para pejuang negeri ini, mereka telah berjuang demi bangsa tercinta, demi bumi pertiwi, sampai dengan tetes darah penghabisan. Entah berapa jumlah pendahulu kita yang telah meregang nyawa demi memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Maka apakah pantas ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, kemudian kita sekarang mengisinya dengan acara-acara yang sia-sia, dengan acara yang foya-foya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, kebahagiaan dan kesenangan, riang gembira atas kemerdekaan adalah sesuatu yang lumrah dan wajar. Akan tetapi ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya rasa syukur tersebut harus untuk diwujudkan dalam amalan-amalan yang tidak dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fiddin, azani wa azakumullah, terlalu banyak amalan yang bisa untuk kita kerjakan untuk mengisi kemerdekaan bangsa ini. Di antara ikhwan fiddin, barakallahu fiikum, adalah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim tentang sifat orang-orang yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sifat orang-orang yang akan mendapatkan naungan dan perlindungan, penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah wa atauz zakah wa amaru bil ma'rufi wa nahu 'anil munkar. Allah azza wa jalla menyatakan alladzina immakkannahum fil ardi, orang-orang yang senantiasa dijaga oleh Allah azza wa jalla, yang dijanjikan untuk mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, adalah alladzina immakkannahum bil ardi, adalah mereka orang-orang yang jikalau Allah berikan kepada mereka kekokohan di atas muka bumi ini, Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan kepada mereka keamanan dan kenyamanan ketika hidup di atas muka bumi ini, aqamus shalah, mereka adalah orang-orang yang mendirikan salat, wa atauz zakah, dan menunaikan zakat, wa amaru bil ma'ruf, dan menegakkan amar ma'ruf, wa nahu 'anil munkar, dan menegakkan nahi munkar. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, mari kita mengisi kemerdekaan bangsa ini dengan hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan menjaga salat lima waktu, menunaikan zakat, dan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, dan segala amalan yang tidak disebutkan di dalam ayat. Terlebih ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, saat ini kita berada di hari-hari yang penuh dengan kemuliaan. Di hari-hari ini kita berada pada waktu yang sangat dilipat gandakan pahala pada hari tersebut, yaitu hari-hari di awal bulan Dzulhijjah. Nabi alaihissalatu wassalam menyatakan di dalam sebuah hadisnya, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyamil ashr." Tidak ada hari-hari yang amalan sholat itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan amalan sholat yang dikerjakan pada hari-hari ini. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyamu ashr, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, "Walal jihadu ya Rasulullah? Apakah bahkan jihad ya Rasulullah tidak akan bisa menyamai amalan ibadah yang dikerjakan di awal bulan Dzulhijjah?" Maka Nabi mengatakan, "Wal jihadu fi sabilillah, bahkan jihad sekalipun tidak akan bisa untuk mengalahkan pahala amalan yang dikerjakan di awal bulan Dzulhijjah. Illa man kharaja bi nafsihi wa malihi, kecuali orang-orang yang keluar berjihad di jalan Allah bi nafsihi wa malihi, dengan mempertaruhkan jiwa raganya dan membawa segenap hartanya, walam yarji' bidzalika bi syai', dan itu semua tidak kembali." Itu khalifuddin rahimani wa rahimakumullah, tidak ada yang dapat mengungguli besarnya pahala amalan di awal bulan Dzulhijjah kecuali orang yang berjihad fi sabilillah, dia membawa raganya dan membawa hartanya, dan tidak ada yang kembali sedikit pun dari harta dan raganya. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, jikalau bulan Ramadan memiliki 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan, maka bulan Dzulhijjah memiliki 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, marilah kita berlomba-lomba untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berlomba-lomba